Si sé. Asise, sutalan manusia. Biar putih cahaya bulan oleh sio. Asise, minta pulang. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan oleh sio. Mencari makan jual suara. Kayu titik kayu gelala, tidak sama kayu di Ambon. Mama tiri mama piara oleh sio, tidak sama mama yang gandong. Asise, sudah lalu manusia. Biar putih cahaya bulan oleh sio. Asise minta pulang. Asise. Sudah lalu manusia. Biar putih cahaya bulan oleh sio. Asise minta pulang. Pikir nona cio, beta lihat di dalam kaca oleh sio, siapa sangka tai ijo. Asise, sudah lalu manusia. Biar putih cahaya bulan oleh sio, asise minta pulang. Asise, sudah lalu manusia. Biar putih cahaya bulan oleh sio. Asise minta pulang. We'll be right back.